Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, Zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang zahirah dan batinah, terkhusus pada masa-masa kita mendengar atau membaca adanya kondisi peningkatan orang-orang yang tertimpa musibah wabah ini. Walhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa beribadah dan beraktivitas di tempat yang mulia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya juga harus dipahami, kita lusunnah salafiyin walhamdulillah selalu berjalan dengan penguasanya dimanapun dan kapanpun, sehingga markis-markis yang kita miliki, kita memulai kegiatan ibadah di masjid, semuanya melalui proses bekerja sama dengan satgas masing-masing wilayah. Walhamdulillah, dengan surat resmi mereka memberikan bukti bahwasanya tafadhalu ta'lim, kegiatan bisa dimulai. Alhamdulillah sampai hari ini sebagian markis terus berjalan. Ya tentunya kita harus selalu menunaikan di antara kewajiban kita menerapkan protokol-protokol kesehatan. Sehingga alhamdulillah kalau kita memang demikian, kita memohon kenikmatan yang besar ini terus dijaga, terus Allah Ta'ala mudahkan, terus Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan karena sebab kita menjaga dan mensyukuri nikmat ini. Sehingga apapun yang kita lakukan sesungguhnya sudah berkoordinasi dengan para asatidah, meminta bimbingan dan arahan, sehingga dengan itu kita tenang berjalan di atas ilmu. Maka kami sampaikan jazahumullah khairan wa barakallahu fihim atas juhud dari penguasa kita dan para ikhwah, para ta'mir, para muta'awinin di dalam dakwah ahli sunnah salafiyin di tempat kita. Maka kenikmatan ini tentunya harus kita syukuri dan selalu kita menjaga dengan berupaya berkoordinasi terus dengan penguasa. Dan sampai hari ini, detik ini, alhamdulillah kita selalu berkoordinasi dengan satgas wilayah kita, memohon arahan dan bimbingan di dalam menjalankan ibadah ini. Maka barakallahu fikum, jangan sampai kondisi yang sedang kita hadapi ini menjadikan kita takut berlebihan. Takut yang berlebihan yang berakibat menjadi semakin kita jauh dari kesempatan beramal soleh. Intinya dari penguasa mewasiatkan protokol, jangan lupa dijalankan, ibadah dikerjakan. Demikian arahan mereka. Sehingga jangan sampai menjadikan kita barakallahu fikum tidak mengambil kesempatan yang dibuka oleh Allah Ta'ala dari nikmat ini. Ini pentingnya ibadah Allah, karena umur kita, kita tidak tahu kapan Allah Ta'ala akan mencabut ruh-ruh kita, nyawa-nyawa kita, kita tidak tahu. Maka selama ada kesempatan, ambil kesempatan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita. Baik, barakallahu fik. Masih pada hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang kelima, yaitu hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan memimpin atas kalian urusan-urusan kalian para umara, penguasa-penguasa, fata'rifun wa tungkirun. Kalian mengenali mereka. Mereka barakallahu fikum, dan kalian pula mengingkari mereka. Kalian mengetahui mereka tidak menegakkan hukum Allah, tidak istiqomah di atas perintah Allah, dan kalian pun mengingkari apa yang mereka lakukan, dan kalian tahu hal itu. Wa man kariha faqad bari'a, siapa yang dia benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu, bari'a, dia berlepas diri dari dosa itu. Wa man ankara faqad salima, siapa yang mengingkari, melakukan pengingkaran, maka selamat. Baik pengingkaran dengan hati atau dengan lisan, selamat. Walakin man radiya wa taba, namun siapa yang ridha dan dia mengikuti, qalu ya Rasulullah, artinya siapa yang ridha dan mengikuti dia binasa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidaklah boleh bagi kami membunuh mereka, memerangi mereka. Maka beliau bersabda, la, tidak boleh, jangan. Jangan kalian mengangkat pedang-pedang kalian membunuh mereka. Ma aqamu fikumus shalat, rawahu Muslim. Selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat ini, rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan kita ambil sebagian faidah kemarin dan kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab ini. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini kata Syekh, dalilun ala anna tarkas salati kufrun. Dari hadis ini dalil bahwasanya siapa yang bahwasanya meninggalkan salat itu kufur. Meninggalkan salat itu kufur. Apa dalilnya? Dari mana syahidnya? Wa dzalika li'annahu la yajuzu qitalu ulatil umur illa idza ra'aina kufran bawah. Indana fihi minallah burhan. Yang demikian itu bahwasanya tidak boleh kita memerangi, membunuh para wulatil umur, para penguasa, pemimpin, kecuali apabila kita melihat kekufuran yang nyata dan di sisi kita padanya ada bukti dari Allah. Betul-betul kita melihat sendiri, mengetahui dengan pasti bahwa mereka melakukan perbuatan kekufuran dan ada bukti dari Allah. Dari hadis ini, fa idza adina lana nabiyyu, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada kita an nuqatilahum, untuk memerangi mereka, idza lam yuqimus shalah, apabila mereka tidak menegakkan salat. Kalau jelas mereka tidak menegakkan salat, dalla dzalik, berarti hal ini menunjukkan ala anna tarkas salat kufrun bawah indana fi minallah burhan. Dari sini menunjukkan bahwa meninggalkan salat ini kekufuran. Sehingga Nabi SAW tidak boleh memerangi mereka kalau masih sholat. Berarti kalau mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan sesuatu yang menjadikan kufur yang nyata dan di sisi Allah bukti yang nyata. Wahada huwa qawlul haq. Dan ini kata Syekh, ucapan yang benar. Artinya benar, anna tarika salat tarkan mutlaqan, bahwasanya orang yang meninggalkan salat tarkan mutlaqan, meninggalkan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak, la yusalli ma'al jamaah. Meninggalkan salat maksudnya tidak berjamaah. Memang betul-betul tidak salat berjamaah. Wala fi baitihi, tidak pula dia salat di rumahnya. Di rumahnya juga tidak sholat. Berjamah juga tidak. Secara mutlak. Maka kafirun kufran mukhrijan anil millah. Orang tersebut, kata Syekh, orang yang kafir, kufran mukhrij, kekufuran yang menjadikan keluar dari millah agama. Sebab mereka akan diperangi. Kalau tidak sholat, diperangi kalau begitu. Barakallahu fikum. Ini hujah yang pertama. Syekh menguatkan pendapat orang yang meninggalkan sholat itu berarti melakukan kufran yang mukhrijan anil millah. Sisi yang kedua, Syekh menguatkan pendapat bahwa meninggalkan sholat bisa menjadikan keluar dari agama ini, walam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarikas salat fil jannah. Tidak pernah datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan salat itu di dalam surga, justru ancamannya neraka. Masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjadikan kalian digiring masuk neraka saqar ini? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat. Dalam ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salat wattaba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Dalam surat Maryam. Maka datanglah generasi di belakang mereka, generasi-generasi yang aba'us salat, menyanyiakan salat ini, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Apa akibatnya? Fa sawfa yalqauna ghayya. Maka mereka pun mendapatkan ghay. Apa ghay? Ghay adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah. Neraka itu ke bawah sana. Dan ini ada lembahnya semakin dalam. Dan di situ ditempatkan orang-orang yang mereka aba'us salat. Berarti orang yang meninggalkan salat, adanya ancaman neraka, bukan di dalam surga. Ini sisi yang kedua. Atau yang ketiga, tidak pernah datang. Di sini au atof kepada kalimat sebelumnya. Artinya walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mu'min. Tidak pernah datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang meninggalkan salat itu disebut orang mukmin. Kalau dia orang mukmin, justru menjaga salat. Alladzina hum an ala salawatihim yuhafidun. Orang mukmin itu yang menjaga salat-salat mereka. Justru orang yang mereka malas-malasan itu sifat munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu tusala. Kalau mereka berdiri menegakkan salat, malas-malasan. Mereka itu sholat tapi malas. Sholat asar menunggu tenggelamnya matahari. Sholat subuh nunggu terbitnya matahari. Demikian orang-orang yang malas. Dan itu sifat munafikin, bukan orang mukmin. Itu baru malas meninggalkan sholat, bukan disebut orang mukmin. Munafik. Barakallahu fik. Aw annahu najin minan nar. Atau yang ketiga, tidak pernah datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang meninggalkan salat selamat dari neraka. Aw ma asbah dzalik. Ataupun dalil-dalil yang serupa dengan itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari pendapat Asy-Syaikh rahimahullah menguatkan pendapat orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi dengan tadi disebut dengan kafir kufran mukhrijan anil millah. Dan ini para ulama ijma' kaum muslimin bahwa meninggalkan sholat kalau juhudan wa ingkaron laha kufran. Sebab di sana para ulama, kalau dia meninggalkan sholat karena juhud menentang atau mengingkari hukum sholat, itu mereka mengatakan kufur, keluar dari agama Islam. Yang terjadi perselisihan khilaf adalah hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, takasulan wa tasyahulan, malas karena sibuk, ya, tanpa udzur, ya, duna udrin, ma'ayat ya'taqid ma'itiqadihi bifardiyatiha, namun tetap yakin wajibnya sholat. Nah, di sini baru khilaf. Khilaf di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena takasulan wa tasyahulan anha, malas, sibuk, tanpa udzur, ya, tapi yakin wajibnya sholat lima waktu bagi dia. Nah, di sini terjadi khilaf. Faminhum, sebagian ulama berpendapat orang tersebut kufur. Dan ini pendapat sahabat Umar ibn Khattab, Abdurrahman ibn Auf, Mu'ad ibn Jabal, wa Abu Hurairah, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah ibn Abbas, sahabat Jabir dan Abu Darda. radhiyallahu anhum ajma'i. Dan ini pendapat jumhur ahlul hadis. Ishaq ibn Rahayah, Abdullah ibn Mubarak, An-Nakhai, dan yang lainnya. Orang yang meninggalkan sholat, walaupun karena malas, sibuk dengan urusan dunia yang menjadikan dia meninggalkan sholat tanpa alasan, walaupun dia meyakini fardunya, sebagian ulama ini dihukumi takfirihi, bitakfirihi. Dengan dalil baina rajuli wa baina syirki tarkus salat, antara perbedaan antara seorang muslim dengan musyrik adalah meninggalkan salat, antara seorang muslim dengan antara orang muslim dengan orang musyrik kesyirikan adalah urusan meninggalkan salat. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini para ulama berpendapat meninggalkan sholat kufur. Yang kedua, ucapan Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili rahimahullah, kana ashabu rasul, adalah para sahabat-sahabat rasul, yarauna syai'an la yarauna syai'an, tidak pernah berpendapat tentang sesuatu minal a'mal tarkuhu kufrun, kalau ditinggalkan menjadi kufur selain meninggalkan sholat. Selain meninggalkan sholat, kalau sudah urusan sholat dikufurkan. Dan ini kata Abdullah ibn Syaqiq adalah para sahabat rasul berpendapat demikian. Sehingga barakallahu fikum, walaupun karena malas atau dia sibuk dengan urusan tanpa udur, walaupun meyakini kewajibannya dikufurkan. Barakallahu fikum. Dan ini apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, demikian meninggalkan sholat menjadikan kufur. Yang kedua, sebagian ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, wa Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an, dari ulama salaf mengatakan kalau dia meninggalkan karena malas meyakini kewajibannya tayyib, maka ini fasik. Mereka mengatakan bifusukihi wa adami takfirihi, kefasikan tidak sampai mengeluarkan dari agama. Wallahu a'lam bishawab. Dan Syekh Utsaimin menguatkan siapapun yang meninggalkan salat, maka beliau katakan anna tarikas salat tarkan mutlaqa, meninggalkan salat secara mutlak, baik dia meninggalkan jamaah tidak musholat berjamaah ataupun tidak musholat di rumahnya, kafirun kufran mukhrijan anil mullah. Wallahu a'lam bissawab. Lalu selanjutnya Syekh mengingatkan wal wajib ibqa'un nusus ala umumiha, dan kewajiban dan hal yang wajib bagi kita semuanya membiarkan nusus dalil-dalil ala umumiha, secara keumumannya. Maksudnya apa? Keumuman fi kufri tarikus salat. Keumuman dalil tentang kekufuran orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana hadis tadi, hadis Muslim, al-ahdu baina rajuli, perjanjian yang mengikat antara seorang dengan syirik, kesyirikan adalah urusan meninggalkan sholat. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, ini bukan lagi seorang muslim. Bahkan ini yang membedakan antara Islam dan syirik. Islam dan syirik. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang bertauhid kemudian menegakkan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholat. Tauhid diiringi dengan sholat. Barakallahu fikum. Juga kata Syekh, membiarkan dalil secara umum tayyib tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Walam ya'ti ahadun bihujjatin tadullu ala annahu la yukfar illa hujajan la tanfa'uhum. Lihat, Syekh ingin menjelaskan kuatnya hujjah bahwa tidak pernah datang seorang pun membawakan hujjah, dalil yang menunjukkan bahwasanya la yukfar, orang yang meninggalkan sholat tidak dikufurkan kecuali hujajan, hujjah-hujjah la tanfa'uhum, yang tidak bermanfaat atas mereka. Kenapa? Li'annaha tangqasimu ila khamsati aqsam. Karena hujjah-hujjah yang dibawakan oleh mereka yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kufur terbagi menjadi lima jenis, lima macam. Ini yang dikuatkan oleh Syekh, kenapa beliau berhujjah ucapan yang hak meninggalkan sholat secara mutlak itu kufran. Yang pertama, hujjahnya annaha laisa fiha dalilun asla. Yang pertama, bahwasanya pendapat mereka yang mengatakan tidak kufur laisa fiha dalil asla, tidak ada dalil asalnya. Asal dalilnya tidak ada. Dalil yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kufur. Baik. Tapi yang ada tadi antara syirik, antara kufur. Yang kedua, wa imma annaha muqayyadun biwasfin la yumkinu ma'ahu tarkus sholat. Yang kedua, bahwasanya dalil itu muqayyad, berkaitan dengan sifat yang tidak mungkin dikumpulkan bersamanya tarkas sholat, perkara meninggalkan sholat. Yang ketiga, wa imma annaha muqayyadun bihalin yu'dar fihi man tarakas sholat. Atau yang ketiga, dalil itu muqayyad, berkaitan dengan keadaan. Yu'dar fihi, yang diberikan uzur padanya meninggalkan sholat. Atau yang keempat, wa imma annaha ammah hasab binususi kufru tarikus sholat. Atau dalilnya umum, dalil yang dipakai dalil umum, yang itu hasab dikhususkan dengan dalil kufurnya meninggalkan sholat. Dalil yang dipakai oleh mereka itu bersifat umum, sehingga dalil yang umum akan terkalahkan dengan dalil yang khusus. Adapun dalil yang khusus tadi yang dipegang oleh para sahabat, bainar rajuli wa bainas syirki tarkus sholat. Barakallahu fikum. Selanjutnya, atau yang kelima, wa imma annaha dha'ifah. Yang kelima, atau kemungkinan yang kelima, bahwasanya dalilnya itu lemah. Hujjah-hujjah yang dipakai itu dalilnya lemah. Wallahu a'lam bissawab. Itu hujjah yang dipakai oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengumatkan bahwa meninggalkan sholat secara mutlak itu kafirun kufran mukhrijan anil millah. Sehingga seorang mukmin, barakallahu fikum, dari sini haruslah selalu memperhatikan urusan sholat, ya. Karena kalau memakai hujjahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau orang itu tidak sholat dan dihukumi kufran mukhrijan anil millah, maka dikuburkannya bagaimana? Karena tidak boleh dikuburkan antara seorang muslim dan musyrik dalam satu tempat. Di sini menunjukkan pentingnya urusan sholat. Sehingga oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama dihisab dari amal-amal itu sholat. Amal ibadah, ada haji, ada sedekah, ada zakat, ada umrah, barakallahu fikum, ada shaum, yang pertama dihisab sholatnya. Barakallahu fikum. Berapa banyak kadang orang, barakallahu fikum, sholat lima waktu hal yang fardu, itu wajib dijaga. Ternyata sholat yang nilainya mustahab, apa misalnya tarawih, dijaga betul olehnya, tidak pernah ketinggalan. Giliran yang wajib tidak dijaga, terbalik. Fa in salahat salaha sairu amalih, kalau salatnya bagus akan bagus seluruh amal lain. Wa in fasadat fasada sairu amalih, kalau rusak salatnya rusak seluruh amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari hadis ini pula, wa fi hadzal hadis alladzi dzakara al mu'allif darasna, dari hadis yang kita pelajari barakallahu fikum, darasna fi hadzal yaum akhbara alaihi salatu wasalam annahu sayakun alaihi umara. Faedah berikutnya dari hadis ini bahwasanya apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hadis Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sayakun alaina umara, akan ada para pemimpin-pemimpin. Kita hidup mesti punya pemimpin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa ala alaysa alaihi bi'amita mitatan jahiliyah, siapa yang mati dalam kondisi tidak punya pemimpin yang ditaati, matinya seperti bangkai jahiliyah. Barakallahu fiik. Sehingga kalau sudah ada pemimpin, maka itu sebuah nikmat yang besar. Jangan sampai kita hidup tidak mau punya pemimpin, seperti orang jahiliyah. Ya'ni yuwallun alaina. Pemimpin adalah mereka, orang-orang yang yuwallun, megang urusan-urusan kita. Min qibali waliyil amr, dari sisi para penguasa. Waliyil amr yang memegang urusan kaum muslimin. Beliau mengkhabarkan yakun fihim, akan ada di tengah pemimpin, mana arifu wa manunkiru, apa yang kita ketahui. Mereka tidak menegakkan hukum Allah, mereka tidak lurus menjalankan agama Allah, kita tahu. Wa nunkiru, dan kita pun mengingkari akan terjadi pemimpin seperti ini, kata Nabi. Yani annahum la yuqimuna hududallah, para pemimpin yang tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Wa la yastaqimun ala amrillah, tidak lurus istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, akan muncul pemimpin-pemimpin seperti ini. Sementara apa? Ta'rif minhu wa tunkir. Kamu tahu dan kamu mengingkar. Hati mengingkar. Kenapa saya diajak kepada hal-hal yang mungkar? Ya. Kesyirikan dan kebid'ahan. Kita tahu dan kita pun mengingkar. Demikianlah keadaan yang dikhabarkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Maka kalau kita dapat di kondisi pemimpin-pemimpin seperti ini, wahum umara liwalil amr alladhi lahul bai'ah, mereka para penguasa-penguasa urusan kaum muslimin yang memiliki bai'at. Bai'at artinya kesepakatan, dia pemimpin yang wajib ditaati. Bai'at itu tidak mesti harus berjabat tangan, saya bai'at kamu sebagai pemimpin, tidak mesti. Karena para sahabat tidak semuanya memegang tangan Abu Bakar. Ketika sudah sepakat, sahabat-sahabat berkumpul membaiat Abu Bakar sebagai khalifah negeri-negeri yang jauh sana, yang mereka mengatakan sami'na, kita mendengar dan taat kepada khalifah. Itu baiat namanya. Tidak seperti sebagian gerakan-gerakan yang mengatasnamakan gerakan Islam. Sehingga mereka punya pemimpin di bawah tanah, pemimpin di gorong-gorong sana, yang tidak punya wilayah dan tidak punya kekuasaan. Barakallahu fikum. Namun yang dimaksud adalah pemimpin yang kita mendengar dan taat dan hal yang ma'ruf dan diakui sebagai pemimpin. Berarti kita punya bai'at kepada dia. Nah, ketika ada pemimpin-pemimpin seperti ini dan kita melihat ada kemungkaran, faman angkara au kariha faqad salim. Golongan yang pertama, siapa yang mengingkari, dia tidak ridho, mengingkari. Au kariha, atau benci, benci hatinya, ya. membenci kemungkaran di hatinya. Maka siapa yang memiliki dua poin ini, berani mengingkari dengan tangan atau lisan, atau poin yang kedua, benci dengan hatinya, selamat. Selamat orang ini. Karena masih ada iman. Masih ada keimanan di hatinya. Wa man radiya, namun golongan yang ketiga, siapa yang ridho melihat penguasa yang berbuat kemungkaran, dia ridho. Wa taba'a, bahkan mengikuti. Fa innahu yahlik kama halaku, mereka akan binasa. Barakallahu fikum, dia akan binasa sebagaimana mereka binasa, cepat atau lambat. Azab akan turun, na'udzubillah min dalik, menimpa orang-orang yang berbuat kemungkaran. Fattaqu fitnah, hati-hati dari sebuah fitnah. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, fitnah yang Allah turunkan azabnya tidak khusus orang yang berbuat zalim saja. Barakallahu fikum, sehingga bagi seorang muslim harus belajar supaya mengerti yang ma'ruf dan yang munkar. Belajar itu penting supaya mengenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kebinasaan orang itu karena tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Hanya ikut binasa. Di sini letak pentingnya majlis ilmu. Sumasa'alu, setelah Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam tiga golongan manusia dalam hal adanya penguasa yang berbuat kemungkaran, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatilahum, wahai Rasulullah, apakah kami boleh memerangi mereka? Qalala ma qamu fikumus shalah, tidak boleh. Selama mereka aqamu, menegakkan di tengah kalian salat. Fadalla ala hadza ala annahum ay umara, di sini menunjukkan bahwasanya mereka para pemimpin, idza ra'ayna minhum, apabila kita melihat, melihat berarti dengan ilmu, ya, melihat dengan jelas dengan kedua mata kita, bukan melihat dalam mimpi atau melihat dalam bayang-bayang atau informasi yang tidak jelas, betul-betul melihat sebagai ilmu. Sebab di antara datangnya ilmu itu melihat. Barakallahu fikum. Atau melihat dari orang yang menyaksikan dan kita percaya dengan buktinya, sikoh. Ini juga ilmu. Kita melihat ma munkiru, apa yang kita anggap kemungkaran, fa inna nakrahu dzalik wa nunkiru alaihim, dan kita pun mengingkari. Fa in ihtadau, kalau mereka bisa mendapatkan hidayah dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita, falana walahum, untuk kita pahalai. Kita melihat dia berbuat kemungkaran, antum datangi rumahnya, kita sampaikan hujah-hujahnya, maka kalau menerima jazakallahu khair ya akhi, barakallahu fik, ini ilmu yang bermanfaat bagi kami, insyaallah apa yang akan saya lakukan mengikuti bimbingan ilmu. Masyaallah, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah dengan semangatnya berdakwah ilallah, walhamdulillah pengaruhnya luar biasa, dakwah ilmu sampai didengar oleh penguasa, sehingga penguasa berjalan dengan bimbingan ilmu. Di sini pentingnya dakwah ilallah. Wa illam yahtadu, kalau ternyata kita mengingkari tapi mereka tidak mengikuti petunjuk hidayah ilmu, falana wa alaihim, kata beliau, falana, untuk kita pahalanya. Pahala apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting ikhlas. Tidak usah sum'ah, riaan wa sum'atan. Saya sudah datangi sekian kali, saya sudah berikan hujah kepadanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Karena yang namanya ibadah itu harus betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah. Tidak perlu diumumkan, apalagi bikin provokasi Mari kita lawan saja, saya sudah 10 kali mengingatkan pemimpin itu. Nah ini namanya provokator. Dan ini bukan metode ahli sunnah. Usamah ibn Zaid ketika ditanya, apa kamu tidak mengingkari atau memberi masukan kepada Utsman ibn Affan? Usamah ibn Zaid mengingatkan, saya tidak pernah mengumumkan, memberitahukan kepada kamu. Artinya, dia menyampaikan nasihat tanpa harus woro-woro. Barakallahu fikum, karena ini ibadah. Apalagi niatan-niatannya mengumumkan, membuat provokasi atau provokator melawan penguasa. Nasihati dengan baik. Karena dia pemimpin, punya kewibawaan. Kamu rakyat jelata. Baik, bukan pemimpin. Punya adab. Kita menasihati bapak ibu kita saja. Bapak ibu. Membuat kemungkaran. Bagaimana cara menasihatinya? Apa bikin provokasi dengan anak-anak yang lain? Tidak. Dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik. Dengan adab yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini, wa annahu la yajuz an nuqatilal umara. Jika dari hadis ini kata Syekh, tidak boleh kita memerangi pemimpin-pemimpin alladzina ra minhum munkara, yang kita melihat dari mereka satu kemungkaran. Satu kemungkaran. Kenapa? Karena satu kemungkaran yang dilakukan, barakallahu fikum, walaupun kita sudah mengingkarinya, barakallahu fik, sementara dia juga orang muslim menegakkan sholat, li'anna muqatilatahum fiha syarrun kathirun. Mengangkat senjata membunuh pemimpin akan muncul padanya syarrun kathir, kejelekan yang banyak. Wa yafutu biha khairun kathir, luput dengan sebab itu kebaikan yang banyak. Orang masjid ke masjid dihalang-halangi. Kenapa? Karena ada satu tokoh yang dia itu, barakallahu fikum, memprovokasi kaum muslimin dengan senjatanya melawan penguasanya, semua dicurigai akibat perbuatan orang ini. Barakallahu fikum, ini ucapan beliau rahimahullah. Intinya tidak boleh memerangi mereka, apalagi mereka hanya melakukan satu kemungkaran, apalagi mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan syarah hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.